Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in. Terakhir pembahasan kita masih dalam hadis as-sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Bahwa agama ini adalah nasihat, dibangun dan didirikan di atas an-nasihah, yaitu nasihat yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua nasihat untuk kitabnya, pada pertemuan terakhir kita telah membahas apa makna nasihat lillah, nasihat untuk Allah, dan juga apa makna nasihat untuk kitab Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan wan nasihat. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wan nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Apa makna nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, nasihat li rasulih, nasihat kepada rasul, yaitu dengan beberapa perkara. Al-awwal tajridul mutaba'ati lahu wa alla tattabi'a ghairahu. Perkara yang pertama yang merupakan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu meluruskan al-mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alla tattabi'a ghairahu, dan jangan sampai kita mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita untuk menjauhi dan meninggalkan al-ittiba' kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian rasul yang mana dia adalah uswah, suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan yaumul akhir, serta orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nasihah kepada rasul yang pertama yaitu dengan meluruskan al-mutaba'ah untuknya. Kemudian yang kedua, al-imanu bi annahu rasulullah haqqan. Kita harus beriman bahwa, mengimani bahwa beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, haqqan, dengan benar, dengan yakin kita mengimani hal tersebut. Beliau bukanlah orang pendusta, dan juga ucapan yang keluar dari beliau tidaklah dusta, dan beliau adalah seorang jujur dan terpercaya. Inilah yang harus diyakini bagi seorang muslim, dan ini merupakan nasihat yang kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, antu'min bikulli ma akhbara bihi min al-akhbaril madiyati wal hadirati wal mustaqbalati. Kandungan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga yaitu hendaknya engkau beriman, mengimani seluruh apa yang dikhabarkan dan diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-akhbaril madiyah, baik itu dari kabar dan berita yang telah lalu. Berita yang telah lalu seperti kisah-kisah ummah terdahulu, umat terdahulu, atau kisah para anbiya dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengimani hal itu semua. Wal hadirah, demikian pula kita harus mengimani seluruh apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekarang terjadi, wal mustaqbalah, dan yang akan datang seperti kiamah, keluarnya Dajjal, Al-Jannah wal-Nar, dan yang lainnya. Maka kita harus mengimani seluruh berita yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang sahih, baik itu tentang peristiwa-peristiwa umat atau khabar yang telah lalu atau khabar yang akan datang. Qala ar-rabi', yang keempat dan yang kelima adalah antamtathila amrahu wa antajtaniba nahyahu, dan yang seorang muslim menjauhi atau melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini merupakan bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang taat dan patuh mengikuti, taat kepada perintah-perintahnya dan menghindarkan diri, menahan diri dari larangan-larangan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Kemudian as-sadis, yang keenam kandungan dari an-nasihah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu antadubba an syari'atihi, yaitu seorang muslim hendaknya dia untuk membela syariatnya, membela syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan bentuk nasihat pula kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita bela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mendakwahkannya dan membantah ucapan-ucapan orang-orang batil, membantah kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, yang mana dijadikan sebagai syariat Islam. Maka kita jelaskan bahwa itu merupakan kebatilan-kebatilan, dan harus juga ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini semua merupakan pembelaan terhadap syariat dinul Islam, terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya as-sabi', yang ketujuh, an ta'taqida anna ma ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama ja'a 'anillah ta'ala fi luzumil 'amali bih. Engkau meyakini bahwa apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama hakikatnya seperti apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam wajibnya beramal dengannya. Dalam wajibnya beramal, kita harus beramal dengan sunnah Rasul SAW yang sahih sampai kepada beliau. Demikian pula kita harus, sebagaimana kita beramal meyakini tentang kebenaran Al-Quran, yang mana itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ. Rasul beliau tidaklah berucap dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Lianna ma thabata fi sunnah fahuwa kadzalika fahuwa kalladzi jaa fil Qur'an. Karena apa yang telah sabit, apa yang telah tetap, telah sahih dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sama seperti apa yang datang dari Al-Qur'an. Sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. May yuti'ar rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dan dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, ambillah, ikutilah. Dan apa yang dilarang olehnya, jauhilah. Ini semua ayat-ayat menunjukkan wajibnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk taat mengambil sunnah-sunnah yang thabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak membedakan antara Al-Qur'an dan sunnah dalam sisi amalannya. Dalam sisi amalannya, jika itu adalah thabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita mengamalkan dan meyakini kebenarannya. Qala ats-tsamin, yang kedelapan, termasuk an-nasihah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu nusratun nabiy sallallahu alaihi wasallam in kana hayyan fa ma'ahu wa ila janibihi wa in kana mayyitan fa nusratu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedelapan, yaitu membela sunnah atau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika masih hidup, jika beliau masih hidup, maka kita bela beliau, kita di sebelah beliau, membelanya di samping beliau, di sisinya kita bela dalam peperangan. Kita bela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup misalnya, kita bela di sebelah beliau untuk membelanya. Wa in kana mayyitan, tapi jika sudah mati dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, telah wafat. Dan jika telah wafat, maka cara membela kita untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu kita bela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk pembelaan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita membela hamilu sunnah, pembawa, pemegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama. Kita bela ulama kita. Ini merupakan pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bela para ulama yang menjelaskan al-haq dari yang batil. Kita membela mereka dikarenakan mereka adalah orang-orang yang membawa sunnah dan menyebarkan sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bela mereka, dan ini merupakan pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang tidak membela para ulama, bahkan mencela dan mencerca mereka, maka ini bukanlah orang yang membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famin alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk alamat ahli al-bid'ah, kata para ulama, al-waqi'ah, terjatuh dalam al-waqi'ah, yakni mencela dan membicarakan ahli al-athar, para ulama. Inilah alamat ahli al-bid'ah, dan mereka tidaklah membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian inilah delapan perkara bentuk an-nasihah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita al-mutaba'ah, mengikuti perintah-perintah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau sesuai yang beliau contohkan. Kemudian berikutnya kita meyakini apa yang datang dari beliau adalah hak. Kita harus mengimani kerasulan beliau, dan juga yang berikutnya kita harus taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita harus membela syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kandungan dari makna an-nasihah li rasulihi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, lillahi wal kitabi wal rasulih wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu ditujukan kepada a'immatil muslimin, pemimpin a'immah, imam, imam-imam kaum muslimin. A'immah yakni jamaknya imam. Wal imam, apa makna al imam yang dimaksud dalam hadis ini? Makna al imam adalah al qudwah, suri tauladan. Al qudwah itu juga dinamakan sebagai al-imam. Al-imam ada banyak maknanya. Di antara maknanya adalah al-qudwah. Imam memiliki makna yang banyak. Di antara maknanya adalah al-qudwah, suri tauladan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Ibrahim alaihi salam, beliau adalah seorang ummah, sebagai tauladan. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, yakni tauladan, sebagai tauladan mereka. Qala wa immatul muslimina sinfan minan nas. Imam kaum muslimin itu ada dua macam, ada dua golongan. A'immah, imam kaum muslimin itu ada dua. Kata Rasulullah SAW, wali a'immatil muslimin. Nasihat itu juga ditujukan kepada a'immah al-muslimin. Imam muslimin itu ada dua. Ada dua jenis. Jenis yang pertama, al-ulama. Al-ulama. Imam yang pertama, dari jenis yang pertama adalah para ulama. Yang dimaksud dengan para ulama yaitu para ulama yang betul-betul mendidik, ar-rabbaniyun, alladzina warithun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ilman wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan. Yang mana mereka itu para ulama adalah orang-orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, akhlak dan dakwah. Mereka lah pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah imam yang pertama. Jenis imam yang pertama yaitu para ulama. Wa haula'hum ulul amri haqiqatan. Kata Syekh di sini, para ulama itu hakikatnya mereka adalah ulul amr, pemerintah. Hakikatnya mereka adalah pemerintah. Kenapa? Li'anna haula'i yubashirunal 'ammah wa yubashirunal umara. Karena para ulama mereka itu bergaul dengan al-amah, dengan masyarakat, rakyat biasa. Wa yubashiruna al-umara, dan juga mereka bergaul dengan al-umara, dengan pemerintah. Bergaul dalam rangka menjelaskan agama Allah dan berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya para ulama itu adalah pemerintah. Disebabkan mereka dakwah al-Islam berkembang dan masyarakat menerima ad-da'wah. Demikian juga para umara, para pemerintah, pemerintah negara menerima nasihat dan dakwah yang diajarkan dan dibawa oleh para ulama tersebut. As-sinfu tsani min a'immatil muslimin. Adapun jenis yang kedua dari a'immatul muslimin, yang kedua adalah al-umara, pemerintah, pemerintah atau penguasa. Al-umara al-munaffidhuna li syari'atillah. Para pemerintah yang mana kerjaan pemerintah itu adalah merealisasikan, menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ulama pemerintah, tapi mereka hanya memiliki kewajiban menyampaikan, berdakwah, menjelaskan al-haq, mengajak kaum muslimin mengajak kepada pemerintah untuk mengikuti jalan syariat Islam, mengikuti hukum-hukum Islam. Inilah tugas para ulama. Adapun penguasa dan pemerintah yang menguasai negara, maka pekerjaan mereka itu adalah menerapkan syariat tersebut. Walihada naqulu al-ulama mubayyinun wal-umara munaffidhun. Oleh karena itu kita katakan para ulama ahlul ilm, mereka itu adalah orang yang menjelaskan, mubayyinun, orang yang menjelaskan dan orang yang berdakwah menjelaskan syariat-syariat Islam ini, sehingga para umara, pemerintah negara, mereka tahu syariat yang hak. Adapun al-umara, mereka tugasnya adalah munafidun, menjalankan dan menegakkan, merealisasikan syariat tersebut. Yajib alaihim ayyunafidu syariat Allah azza wa jalla fi anfusihim wa fi ibadillah. Maka wajib bagi penguasa dan pemerintah negara untuk menerapkan syariat Allah azza wa jalla dalam diri mereka sendiri, dalam diri mereka sendiri dan dalam ibadillah, dan menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yakni rakyatnya. Inilah makna a'immatul muslimin, makna a'immatul muslimin. Kemudian bagaimana cara nasihat terhadap ulama dan bagaimana cara an-nasihah kepada al-umara, kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah. Dan sebelum kita selesai, ada tanbih dan juga himbauan terhadap kita semua, ini kepada orang tua, ayah, hendaknya untuk lebih memperhatikan putra putrinya masing-masing. Usahakan anak-anak kita ini jangan main di tempat-tempat yang sepi, jangan main di tempat yang sepi atau sendirian, terlebih jika mereka main di tempat sendirian tidak ada orang, terlebih orang tua yang memiliki putranya di tahfidz, orang tua yang memiliki putra di tahfidz, hendaknya dijemput anak itu tepat waktu, Kita hidup di zaman yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah suatu zaman itu datang kecuali yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Demikian pula kita sekarang tinggal di daerah yang seperti ini, bukan tidak mungkin kejahatan itu akan menimpa pada putra-putri kita. Beberapa kasus telah terjadi di daerah ini, yaitu berupa penculikan, penjualan organ-organ tubuh, dan orang-orang yang jahil, orang-orang yang pengangguran. Ini semua akibat didikan yang rusak. Lihat anak-anak muda sekarang, mereka hidup seperti tidak ada tujuannya. Hidup kerjaannya membuang-buang waktu. Demikianlah disebabkan semua itu adalah tarbiyah yang rusak. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai orang tua memperhatikan putra-putri kita. Na'udzubillah, jangan sampai perkara itu semua terjadi kepada putra-putri kita. Banyak kasus telah terjadi, yaitu biasanya mereka menggunakan mobil dan menarik anak tersebut, dibawa ke mobil dan lari. Maka hati-hati, jangan sampai anak itu sendirian, apalagi dia di tempat-tempat yang jauh dari pantauan. Usahakan mereka main bersama teman-teman mereka ramai, dan jangan ke tempat-tempat yang dikhawatirkan di situ. Kemudian juga anak-anak itu diarahkan, dikasih tahu kalau ada apa-apa, misalnya dia dikasih oleh orang yang belum dikenal, maka diwanti-wanti atau diajak pergi. Maka ini adalah modus dan bahaya, bahaya bagi putra-putri kita. Pernah terjadi itu di beberapa kabar media, sampai penculikan anak yang ketahuannya ketika sampai Malaysia. Dia diringkus, anak itu, ada 6 anak kalau enggak salah. 6 anak, berapa perempuan dan laki-laki, dimasukkan dalam kardus, atau sebelum itu dia dibius dulu. Dimasukkan ke kardus, kemudian ditaruh di tengah-tengah mobil box atau truk yang membawa ayam. Jadi kardus-kardus sebelahnya itu isi ayam semua. Di tengah-tengahnya ada beberapa kardus isi anak-anak tersebut. Dikirim ke Thailand untuk dijual organ tubuhnya. Orang Indonesia sampai Malaysia baru tertangkap. Inilah, na'udzubillah, jangan sampai terjadi kepada putra-putri kita. Dan juga terlebih di Batam, sangat membahayakan. Apalagi kita yang hidup di lingkungan yang seperti ini. Maka oleh karena itu, kita hendaknya melihat, memantau, waspada, mengawasi anak-anak kita, kemana mereka main dan bersama siapa. Dan jangan kita membiarkan, tidak mempedulikan keadaan mereka. Juga hendaknya kita semua ta'awun jika kita melihat ada anak-anak yang dia jauh atau sendirian, dipanggil, diajak pulang, disuruh pulang. Demikianlah sedikit himbauan dan tanbih yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.